Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kita dari kitab Usul Tafsir terkait masalah rujukan, sumber rujukan ilmu at-tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran merujuk kepada beberapa hal. Yang pertama telah kita bahas, yaitu merujuk penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Quran, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang menafsirkannya dengan kalamullah azza wa jal. Kemudian yang kedua, Alba, kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menafsirkan Al-Quran dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Fayufassaru Al-Quranu bisunnah. Maka Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala. Kenapa Al-Quran juga ditafsirkan dengan sunnah Rasul? Dikarenakan beliau alaihi salatu wassalam muballigh, orang yang menyampaikan risalah ini dari Allah. Fahuwa, sehingga beliau, An-Nabi, a'lamun nasi bi muradillah, orang yang paling tahu tentang tujuan firman-firman Allah, tujuan ucapan Allah Azza wa Jal. Ini tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan yang pertama dan yang utama, dan yang paling agung, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Allah sendiri yang menafsirkannya. Adapun tingkatan yang berikutnya, rujukan dalam menafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Al-Quran turun melalui perantara Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga beliau adalah orang yang paling tahu tentang tafsirnya. Allah berfirman, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan az-zikr kepadamu, Al-Quran kepadamu, litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan apa yang diturunkan itu kepada manusia. Maka inilah tugas Rasul alaihi salatu wassalam, menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan juga dikarenakan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam tidak lain, itu juga merupakan wahyu. As-sunnah adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah yang diucapkan itu kecuali adalah suatu yang diwahyukan, bukan dari hawa nafsu. Maka di antara bentuk cara penafsiran Al-Quran, yaitu dengan menafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan sunnah. Maka sunnah ini merupakan penjelas dan penafsir daripada Al-Quran. Tapi perlu dititik beratkan, perlu diingat bahwa dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah itu harus berdasarkan apa yang sahih dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan waspada menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran bersandar pada hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga jika hadis itu sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang penafsiran suatu ayat, maka harus dipegang dan diambil. Tapi jika tidak sahih, maka tidak bisa kita terima penafsiran tersebut. Juga di sini ada sebuah faedah. Ini disebutkan pula oleh para ulama bahwa hadis-hadis yang sahih sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang tafsir Al-Quran itu jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Jadi hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada Rasul tentang tafsir Al-Quran ini, beliau menafsirkan ayat dengan ini, itu jumlahnya sangat sedikit. Dan kebanyakannya, ghalib al-hadis, ghalib asaniduhu ba'ifah. Kata para ulama, kebanyakan sanad hadis-hadis yang menafsirkan ayat Al-Quran itu, mayoritasnya sanadnya itu lemah atau tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, "Salatun la aslalaha." Ada tiga perkara yang tidak memiliki asal atau mayoritas. Maksudnya di sini beliau menafikan, al-aghlabiyah, kebanyakan dan mayoritasnya, tiga perkara ini tidak memiliki asal sanad yang sah. Yang pertama adalah al-maghazi wal-malahim wat-tafsir. Yang pertama yaitu al-maghazi, kisah-kisah. Dan yang kedua al-malahim, yaitu kabar yang akan terjadi di akhir-akhir zaman. Dan yang ketiga tafsir. Dan yang ketiga adalah at-tafsir. Maksudnya apa? Yani kebanyakan sanadnya itu lemah dan tidak ada asalnya. Sehingga kata Imam Ahmad, tiga perkara yang tidak memiliki asal, yaitu kisah-kisah dan al-malahim, kabar yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian yang ketiga yaitu at-tafsir. Kemudian jika ada yang bertanya, apa sebabnya? Mengapa hadis-hadis dari Nabi SAW yang menafsirkan Al-Quran itu sedikit? Jawabannya, yang pertama bahwa dikarenakan Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Bahasa para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu bahasanya berbeda dengan bahasa Arab yang ada sekarang. Jauh berbeda. Para sahabat itu bahasa Arab, bahasa yang fasih, yang aqhah, yang quh, yaitu betul-betul murni. Bahasa Arabnya para sahabat itu betul-betul murni. Yang kita baca dalam ayat Al-Quran itulah bahasa yang digunakan oleh para sahabat di kesehariannya. Sehingga ayat-ayat Al-Quran turun, turun wahyu, Al-Quran turun dengan bahasa mereka, sehingga langsung mereka paham apa yang diinginkan dengan bahasa Al-Quran itu juga bahasa mereka. Oleh karena itu, mereka jarang, tidak banyak bertanya kepada Rasul tentang tafsir Al-Quran. Karena langsung paham. Langsung paham dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak banyak tanya, tidak banyak tanya tentang tafsirnya. Oleh karena itulah, sebab mengapa sebab hadis-hadis tafsir itu sedikit, dikarenakan para sahabat mudah memahami ayat-ayat Al-Quran dan karena itu merupakan bahasa mereka. Tapi terkadang Nabi SAW juga ditanya, terkadang beliau juga ditanya tentang tafsir ayat Al-Quran, maka beliau menjawab seperti orang Arabi, seorang Badui bertanya tentang apa itu As-Sur, apa As-Sur dalam firman-Nya tentang As-Sur, maka beliau SAW menjawab bahwa qarnun yunfakhu fih, sur merupakan qarn, yaitu tanduk yang ditiup padanya. Juga bentuk penafsiran Nabi SAW yaitu di antaranya itu yang tadi yang pertama, yaitu beliau ditanya kemudian beliau menjawab dengan penafsirannya. Dan juga terkadang Nabi SAW langsung menafsirkannya sendiri. Beliau membaca suatu ayat dan beliau SAW langsung menafsirkannya sendiri. Seperti nanti ada yang kita baca, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Nanti akan dikasih contoh oleh mu'alif di sini. Persiapkanlah kemampuan alat-alat perang yang kalian mampu. Min quwwah. Maka Nabi SAW langsung menafsirkan, ala innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu adalah melempar panah. Dan juga terkadang beliau menyebutkan makna ayat, kemudian beliau berdalil dengan ayat Al-Quran. Sehingga menunjukkan tafsir dari ayat ini adalah makna yang sebelumnya telah dijelaskan. Baik, kesimpulannya bahwa di antara cara menafsirkan ayat Al-Quran, yang kedua yaitu dengan sunnah Rasul alaihissalam dan yang sabit dari beliau, yang sahih sanadnya sampai kepada beliau alaihissalam. Qala wa dzalika amtsilatun minha, dan permasalahan ini yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah itu ada contohnya, ada beberapa contoh. Di antaranya qauluhu ta'ala al-awwal, yang pertama firman Allah azza wajalla, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang berbuat baik mereka itu akan mendapat al-husna, mereka mendapat pahala yang terbaik. Al-husna yakni pahala yang terbaik, wa ziyadah dan tambahannya. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang yang berbuat baik di dunia ini mereka akan mendapat pahala yang terbaik, yaitu al-jannah dan ziyadah, dan ada tambahannya. Apa maksud tambahan ziyadah dalam ayat ini? Apa tafsirannya? Faqad fassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam telah menafsirkan lafaz az-ziyadah dalam ayat ini bin nazari ila wajhillahi ta'ala. Yaitu apa? Tambahan nikmat, tambahan kebaikan yang ada adalah yang dimaksud dalam ayat ini yaitu an-nazar, melihat, memandang wajah Allah azza wa jalla. Fima rawahu, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim sharihan, secara jelas, min hadits Abi Mas'ud, dari hadits Abi Musa, dari hadits Abi Musa wa Ubay ibn Ka'b, dan juga dari hadits Ubay ibn Ka'b, wa rawahu Ibnu Jarir min hadits Ka'b bin Ujrah, dan juga diriwayatkan dari hadits Ka'b bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dan juga fi sahih Muslim, dan juga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya an Suhaib ibn Sinan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Suhaib bin Sinan dari Nabi alaihi salatu wasallam, fi haditsin, dalam suatu hadis, qala fi, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, fayukshaful hijab, maka disingkaplah hijab itu, hijab tabir Allah azza wajalla, Allah singkap. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, maka tidaklah penduduk jannah itu mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah azza wa jalla. Summa tala hadhihi al-ayah, kemudian setelah beliau menjelaskan ini, beliau membacakan ayat innal lilladheena ahsanul husna wa ziyadah. Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, maka mereka mendapat al-husna dan tambahan. Dan tambahan, apa itu tambahan? Yaitu yang ditafsir oleh Nabi alaihi wasallam, yaitu melihat wajah Allah azza wa jalla. Dan juga ini merupakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah di jannah bagi penduduk al-jannah. Tsani, contoh yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla yang lain, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ini di antara contoh ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi. Firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang kufar, musuh-musuh kalian, persiapkanlah untuk menghadapi musuh kalian, mastata'tum min quwwah, dengan kekuatan yang kalian sanggupi. Apa yang dimaksud kekuatan di sini? Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-quwwata birrami. Birrami. Birrami. Nabi alaihi salatu wasallam telah menafsirkan kekuatan dalam ayat ini, persiapkanlah kekuatan yang kalian sanggupi. Maksud kekuatan dalam ayat ini, Nabi menafsirkannya dengan ar-rami, yaitu melempar panah, memanah. Rawahu Muslim wa ghairu min hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, diriwayatkan hadis ini oleh Muslim, dan juga dari hadis yang lainnya, dan yang lainnya dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Maka yang dimaksud dari ar-rami dalam ayat ini, yaitu melempar dengan panah, memanah. Juga dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa Nabi menafsirkan al-quwah dengan ar-rami, dikarenakan di zaman dahulu, sebaik-baik senjata perang adalah panah. Di zaman dahulu, sebaik-baik dan semulia-mulia senjata perang adalah panah, dan itu lebih mengenal, lebih cepat melumpuhkan lawan, yaitu dengan memanah dari jarak jauh, sudah terbunuh, sudah takut musuh dengan adanya pemanah-pemanah ini. Sehingga ar-rami itu merupakan perkara yang terbaik, senjata perang yang terbaik di zaman dahulu. Dan juga dalam ayat ini, maksud dari tafsir ayat ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maksudnya adalah dianjurkan dari kita semua untuk mempersiapkan kekuatan, kekuatan apapun bentuknya, fisik, materi, senjata, perlengkapan perang dan seterusnya, itu dianjurkan. Nabi Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum, semampu kalian, kekuatan yang kalian mampu, tidak khusus hanya ar-rami saja, tapi disebutkan ar-rami dikarenakan itu senjata yang paling ampuh di zaman dahulu. Dan tentunya di setiap zaman berbeda senjata-senjatanya. Setiap zaman berbeda. Maka semua senjata yang melempar itu adalah senjata yang paling mulia. termasuk ar-rami. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau dalam syarah ini, kana ar-rami bin nabal huma ashbaha. Ketika beliau mengatakan hal ar-rami yahtalif fi zamanin li akhar, apakah ar-rami itu berbeda bentuknya dari zaman ke zaman yang lain? Jawabannya, beliau mengatakan iya, berbeda. Kana ar-rami di zaman Nabi dahulu, rami itu berupa pemanah dengan busur panah, dengan busur panah, dan yang semisalnya itu disebut melempar. Tsumma jaa 'asrun akhar kana ar-ramyu fihi bil bunduqiyah, kemudian datang generasi berikut-berikutnya dan jadilah ar-rami itu, termasuk ar-rami adalah senapan laras panjang, al-bunduqiyah, senapan. Tsumma shara fi 'asrina al-hali, kemudian di zaman kita sekarang ini ar-rami melempar itu bisawarikh, dengan rudal nuklir, abirah al-qarat, yang sangat besar kemampuannya. Wa kullu hadha, dan semua ini, semua jenis-jenis pelemparan dari zaman ke zaman ini semua termasuk rami. Ya dukhulu fi rami, termasuk kategori ar-rami. Fa kalamun Nabi alaihissalam am, maka Nabi alaihissalam, ucapan Nabi alaihissalam itu umum. Wa yakunu ramyu fi kulli waqtin bihasabi, dan pelemparan ar-rami itu berbeda-beda di setiap zaman. Nah, itulah tafsir daripada Al-Quwah, di antara tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-Jim, jadi telah kita ketahui cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran, dengan firman Allah yang lain. Dan yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Dan yang ketiga, kalamus sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat. Dengan ucapan sahabat radhiyallahu anhum. La siyama zawul ilmi minhum, terlebih para sahabat yang memiliki ilmu, yang maksudnya adalah yang banyak ilmunya. Wal inayatu zawul ilmi minhum wal inayatu bitafsir, dan para sahabat yang memiliki keahlian dalam bidang at-tafsir. Nah, nanti akan kita jelaskan sahabat-sahabat yang memiliki keahlian dalam bidang at-tafsir dalam pembahasan yang khusus. Sahabat-sahabat yang masyhur, yang dikenal, mereka adalah orang-orang yang banyak ilmunya dan memiliki keahlian dalam at-tafsir. Kenapa Al-Quran ditafsirkan juga dengan ucapan sahabat? Jawabannya, kata beliau, لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ. Beliau melanjutkan, dikarenakan Al-Quran ini turun dengan bahasa mereka. وَفِي عَصْرِهِمْ dan di masa mereka. نَزَلَ الْقُرْآنَ بِلُغَتِهِمْ وَفِي عَصْرِهِمْ. Al-Quran نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ. Al-Quran turun dengan bahasa mereka yang mereka gunakan dalam kesehariannya. Mereka memiliki bahasa Arab yang murni, maka tentu mereka lebih paham dengan bahasa yang ada dalam Al-Quran. Dan juga Al-Quran diturunkan di masa mereka, sehingga mereka menyaksikan peristiwa-peristiwa, menyaksikan kejadian-kejadian yang di mana ayat Al-Quran diturunkan, sehingga mereka paham betul ayat ini turun, kapan turunnya, apa yang diinginkan, paham. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah demi Allah, saya betul-betul mengetahui ayat itu turun di mana dan kepada siapa dan di tempat mana dia diturunkan. Sehingga mereka orang yang menyaksikan secara langsung tentang tujuan Allah turunkan Al-Quran tersebut dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ini yang pertama, dikarenakan mereka orang yang berbahasa dengannya dan diturunkan Al-Quran itu di masa mereka sehingga mereka menyaksikan. Qala wali annahum, dan juga di alasan yang lain, kenapa merujuk kepada ucapan sahabat, wali annahum, dan dikarenakan pula mereka, fa'adal anbiya'i asdaqun nasi fi talabil haq, mereka adalah generasi yang paling jujur dalam mencari kebenaran setelah para nabi. Wali annahum ba'adal anbiya'i asdaqun nasi, dan mereka generasi yang paling jujur setelah nabi dalam mencari kebenaran. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa para sahabat generasi terbaik setelah al-anbiya. Qala wa aslamuhum minal ahwa, dan mereka juga diantara sebabnya mereka adalah orang-orang yang paling selamat dari hawa nafsu. Paling selamat dan paling jauh dari hawa nafsu. Oleh karena itu, dalam riwayat Ahmad dari Imam Ahmad, riwayatkan dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ibn Mas'ud berkata, "Inna Allah nazara fi kulubil ibad, fawajada qalbu Muhammadin, fawajada qalba Muhammadin khairu kulubil ibad." Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu melihat hati-hati hambanya, maka beliau melihat, mendapati hati Muhammad alaihi salatu wassalam sebaik-baik hati para hamba yang Allah ciptakan. Fastafahu li nafsih, maka Allah Azza wa Jalla memilihnya untuk dirinya. Maksud memilihnya untuk dirinya yaitu wabta'athahu li risalatihi, dan Allah memilih dia untuk menyampaikan risalah ini kepada manusia. Thumma nadhara fi qulubil ibad, kemudian Allah melihat lagi kepada hati-hati hambanya. Ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah melihat Nabi, melihat hati Nabi alaihi wasallam, ini setelah itu beliau Allah azza wajalla melihat lagi kepada hati hambanya. Fara'a khairu qulubil ibad ashabihi, ashabahu, maka Allah azza wajalla melihat sebaik-baik hati itu adalah sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Waja'alahum wuzara'a nabiyyi, maka Allah azza wajalla memilih mereka dan menjadikan mereka sebagai wuzara, teman-temannya dan orang-orang yang dekat dengan nabinya. Yuqatiluna 'an dinihi, mereka berperang membela agamanya. Fama ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Baik, kesimpulan dalam hadis ini bahwa Ibnu Mas'ud di sini mengatakan bahwa tentunya ini tidak keluar dari ucapan Ibnu Mas'ud, karena ini terkait Allah Azza wa Jalla. Dan jika sahabat mengkhabarkan tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak mungkin diucapkan dengan akal mereka, tidak mungkin mereka mengarang-arang, ini tentu bersumber dengan wahyu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, dan ini hukumnya marfu', bahwa Allah itu melihat pertama kali ke hati hambanya dan melihat ternyata hati Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik hati para hamba. Maka Allah memilihnya dan mengutusnya sebagai seorang rasul yang mengemban risalah yang besar ini. Kemudian Allah melihat lagi setelah itu hati-hati hambanya, dan Allah mendapati hati-hati para sahabat, orang-orang yang pantas menemani rasul adalah sebaik-baik hati. Maka Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat setia Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dari sini kita ketahui bahwa mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia setelah Nabi. Dan mereka orang yang paling selamat dari hawa nafsu. Wa'atuharuhum minal mukhalafah, dan mereka adalah orang yang paling bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Allati tahulu bainal mar'i wa bainal tawfiqi lissawab, yang mana penyimpangan itu menghalangi seseorang menyelisihi. Yani mereka lebih bersih dari penyelisihan-penyelisihan yang menghalangi seseorang dari at-taufiq, dari kebenaran dan at-taufiq. Nah, menyelisih al-haq itu akan menghalangi seseorang untuk mendapat taufiq dari Allah Azza wa Jal, dan menghalangi seseorang untuk menepati kebenaran. Maka para sahabat radhiyallahu anhu, mereka orang yang paling bersih, yang suci dari penyimpangan ini. Falidhalika amtilatun kathiratun jiddan, dan contohnya sangat banyak. Contohnya, yakni contoh Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat itu sangat banyak. Yang pertama, qauluhu ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an ila akhir al-ayah faqad shahha 'an ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ini arti dari ayat ini, wa in kuntum marda an awjila kalian sakit atau dalam kondisi safar, au jaa ahadun minkum min al-ghaid, atau kembali dari tempat buang hajat, yakni setelah buang air, batal wudunya sudah di atas hadas, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita. Apa yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini? Telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau menafsirkan annahu fassara al-mulamasata bil jima'. Beliau menafsirkan yang dimaksud al-mulamasah yaitu al-jima'. Ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kesimpulannya bahwa yang dimaksud dalam ayat ini al-mulamasah yaitu al-jima', bukan menyentuh. Dan juga di sana banyak dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu bukan pembatal wudu. Tapi yang dimaksud batal wudu adalah al-jima'. Tapi kemudian ad-dal. Yang keempat. Setelah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan ucapan para sahabat, maka ucapan para sahabat itu lebih dikedepankan daripada ucapan selain mereka. Jadi ucapan Nabi lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, ucapan sahabat lebih dikedepankan, lebih harus dipegang daripada ucapan setelah mereka. Dan yang keempat, kalamut tabi'in alladzina atanau bi akhri tafsiri anis sahabah. Ucapan tafsir Al-Quran bersumber, merujuk kepada ucapan para tabi'in. Tabi'in yaitu adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat. Itu disebut tabi'in. Dan mereka beriman, mati di atas keimanan. Itu disebut tabi'in. Ucapan tabi'in alladzina atanau bi akhri tafsir, yaitu para tabi'in yang atanau, punya perhatian lebih, menggeluti ilmu tafsir. Menggeluti dan punya perhatian dalam bidang ilmu tafsir, yang mereka belajar di akhir tafsir, mengambil ilmu tafsir ini dari para sahabat, dari sahabat radhiyallahu anhum. Karena tabi'in, kenapa? Apa sebabnya kita rujuk juga kepada ucapan tabi'in dalam nas Al-Quran? Jawabannya, kata beliau, karena tabi'in khairun nasi ba'da as-sahabah, para tabi'in adalah sebaik-baik manusia setelah sahabat. Nah, sebagaimana hadis yang masyhur, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Wa aslamu minal ahwa'i mimman ba'dahum, dan para tabi'in adalah orang-orang yang paling selamat dari hawa nafsu setelah generasi sesudah mereka, daripada generasi sesudah mereka. Nah, al-bid'ah, hawa nafsu, dan perkara-perkara bid'ah itu, nah, munculnya awal-awal bibit, permulaan, dan munculnya itu di zaman tabi'in. Di zaman sahabat belum ada yang namanya perkara bid'ah, tapi mulai muncul tumbuhnya perkara-perkara bid'ah itu di zaman para tabi'in radhiyallahu anhu. Adapun di zaman Rasul dan di zaman para sahabat, maka tidak. Adapun di zaman tabi'in, maka mulai bermunculan penyimpangan-penyimpangan perkara-perkara bid'ah. Tetapi itu masih sedikit. Masih sedikit, belum nampak, belum kuat. Masih baru awal-awal mulai ada penyimpangan-penyimpangan. Qala wa lam takun al-lughah al-arabiyyah na'am wa aslam min al-hawa min ba'dihim. Kemudian beliau lanjutkan, wa lam takun al-lughah al-arabiyyah taghayyarat katsiran fi 'asrihim. Dan bahasa Arab di zaman para tabi'in masih belum berubah dengan perubahan yang banyak di zaman mereka. Menunjukkan di sini bahwa bahasa Arab di zaman tabi'in itu sudah mulai ada perubahan. Sudah mulai ada perubahan. Dikarenakan, sebagaimana yang kita ketahui, meluasnya agama Islam berbagai penjuru daerah dunia ini, dan mereka berdatangan ke Makkah, ke Madinah, ke negeri-negeri Islam, bercampur baur dengan kaum muslimin, itu membuat bahasanya sudah tidak semurni yang dahulu. Semurni bahasa Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mulai banyak perubahan, bahasa-bahasa asing mulai masuk, mencampuri bahasa Arab yang fasih. Tetapi di zaman tabi'in masih belum banyak, masih ada perubahan tapi sedikit, belum sebanyak seperti zaman-zaman sesudahnya. Dan juga dalam ucapan beliau di sini menunjukkan, terdapat faedah juga bahwa bahasa Arab itu semakin berubah dengan perubahan yang lebih banyak lagi setelah generasi para tabi'in. Setelah generasi para tabi'in, semakin banyak perubahannya lagi. Fakanu aqraba ila shawabi fi fahmi al-Qur'an mimman ba'dahum, sehingga karena alasan-alasan di atas tadi, mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Qur'an daripada generasi sesudah mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Quran. Karena mereka memiliki guru-guru para sahabat daripada generasi sesudah mereka. Tapi itu ada empat merja. Masih tersisa berapa atau satu, tinggal satu tingkatan lagi, yaitu satu rujukan lagi dalam nafsi Al-Quran, Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.